Seri ala sole tempe, ojo sole dalete, ojo sole dalete. Jan buka ikete bangkon, sama juga ala sami mawon, sama juga etak sami mawon. Esok geli ala sore tempe, ojo sok edalete.